Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih bersama dengan bab fadlu silaturrahim, bab yang berkaitan atau berbicara tentang keutamaan silaturrahim. Fadlu silaturrahim, tepatnya bab yang ke-27. Penulis kitab yang sedang kita bahas, kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, atau lebih singkatnya kita sebut atau kita kenal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, menyebutkan bab tersebut, Fadlu Silaturrahim. Ada beberapa hadis yang beliau sebutkan, dan satu sudah kita lalui pada kajian yang lalu. Berikutnya, kita melangkah pada hadis yang kedua dengan urutan ke-53. Disebutkan riwayatnya, Haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani akhi an Sulaiman ibni Bilal an Muhammad ibni Abi Atiq an ibni Shihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman anna Abar Radat al-Laythi akhbarahu an Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ. Disebutkan riwayat yang sudah kita dengarkan bersama, sampailah penghujungnya pada sahabah Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah, bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Qala Allahu azza wa jalla, beliau menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla telah berfirman, Ana Ar-Rahman. Allah menyatakan, aku adalah Ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman. Menyebut salah satu dari nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu Ar-Rahman. Dialah zat yang maha pengasih. Allah menyatakan demikian, Ana Ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim. Dan aku, kata Allah, ciptakan ar-rahim. Aku telah ciptakan ar-rahim. Laha min ismi. Dan aku ambil sebutan untuknya dari namaku. Aku ambil sebutannya dari namaku. Ar-Rahim berasal dari kata Ar-Rahman. Faman wasalaha wasaltuhu. Maka siapa yang menyambungnya, maka aku pun akan menyambungnya. Waman qata'ahu batattuhu. Dan siapa yang memutusnya, maka aku pun akan memutus dia. Demikian makna terjemah secara singkat hadis yang ada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah jalla wa ala berfirman, ana ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman. Menyebutkan salah satu dari nama dan sifatnya. Kemudian, aku, kata Allah, khalaqtur rahim. Aku telah menciptakan ar-rahim. Ingin menunjukkan bahwa kata silatur rahim padanya ar-rahim. Silah dan juga ar-rahim. Silah, sebagaimana telah kita tahu, artinya menyambung. Ar-Rahim yang dimaknakan adalah hubungan kekerabatan yang memiliki kaitan kekeluargaan. Maka kata Ar-Rahim itu ketahuilah merupakan atau berasal dari kata Ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim. Aku telah menciptakan Ar-Rahim washtaqaqtu dan aku telah jadikan, aku ambil sebutan untuknya min ismi dari namaku. Dari kalimat ini menunjukkan faedah bahwa rahim adalah salah satu rahmat Allah jalla wa ala. Rahmat Allah yang Maha Rahman. Ketika kita mengetahui bahwa ar-rahim memiliki pengaruh yang demikian besar terhadap rahmat yang Allah Jalla wa'ala, maka setiap Muslim tentunya diharapkan untuk bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan akhlaknya Allah Jalla wa'ala, Allah ciptakan itu dari salah satu namanya Ar-Rahman. Allah itu memiliki sifat yang maha pengasih. Nah, maka tentunya bukan hanya untuk dirinya. Maka Allah Jalla wa'ala menginginkan kepada hambanya untuk memiliki sifat yang demikian mulia. Dan menghimbau kepada hambanya untuk memiliki perilaku dan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama-nama yang baik, Asma'ul Husna, yang kita tahu, sedemikian nama dan sifat Allah Jalla wa'ala, maka itu bukan sekedar nama, tetapi di sana juga mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tentunya hambanya diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa bersifat sebagaimana Allah Jalla wa'ala mensifatkan terhadap dirinya. Salah satunya adalah Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, bahwa penyebutan Ar-Rahim yang berasal dari Ar-Rahman adalah sebagai petunjuk kedudukan yang demikian agung. Kedudukan yang demikian mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. perbuatan seseorang melakukan silaturrahim adalah suatu amalan yang begitu mulia. Bahkan nanti kita akan ketahui hadis-hadis yang berikutnya betapa mulianya amalan tersebut. Sehingga tidak bisa kita kesampingkan atau kita anggap suatu hal yang gampang. Melainkan untuk kita jaga dan kita berupaya untuk melakukan silaturrahim, menjaga erat dengan keluarga, karib kerabat terdekat, agar terjalinnya hubungan yang demikian baik, yang dengannya menjadi sebab ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa di dalam hadis itu, adanya keagungan ar-rahim. Betapa besarnya keutamaan ketika seseorang menyambungnya. Sebaliknya, betapa besar dosa ketika seseorang memutuskan. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ. Siapa yang menyambungnya, maka aku pun akan menyambungnya. وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ. Sedangkan siapa yang memutusnya, maka aku pun akan memutusnya. Batattu berasal dari kata bat. Al-battu artinya al-qat'u, artinya memutus. Batattuhu berarti aku, kata Allah, memutusnya dari rahmatku yang khusus. Diputus oleh Allah Jalla wa'ala. Maka siapa lagi yang lebih besar urusannya ketika itu yang melakukan adalah Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba telah diputus hubungannya dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan dari sini bahwa betapa besarnya amalan silaturrahim. Sebagaimana telah disebutkan pula pada hadis-hadis yang sebelumnya. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang bersama kita adalah termasuk atau dikatakan sebagai hadis qudsi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Bahwa Allah Jalla wa ala telah berfirman. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tersebut di dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang bersama dengan kita. Maka ini diistilahkan dengan hadis qudsi. Nah. Lalu apa perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi? Nah. Apa perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi? Nah. Al-Quran kita telah tahu. Nah, sedangkan bagaimana kedudukan hadis qudsi, maka di sana padanya perbedaan keduanya, Al-Quran dan hadis qudsi. Maka di sana ada sekian perbedaan keduanya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau mensyarah salah satu hadis pada hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kata beliau rahimahullah bahwa wa minal ma'lum anna bainal Qur'an wal hadis al-Qudsi furuqan katsira. Dan sebagaimana telah dimaklumi, telah diketahui bersama, bahwa antara Al-Quran dan hadis qudsi itu memiliki perbedaan yang banyak. Beliau sebutkan di antaranya. Yang pertama, annal hadis al-qudsi la yata'abbad bitilawatih. Bahwa hadis qudsi tidaklah seorang membacanya kaitannya dengan dia sedang melakukan ibadah. Bahwa hadis qudsi dengan membacanya maka seseorang tidak dikatakan la yata'abbad, dia sedang beribadah. Artinya annal insan la yata'abbadu Allah Ta'ala bimujarrad qira'atih. Bahwa seseorang tidaklah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala hanya semata dengan membacanya. Fala yusabu ala kulli harfin minhu 10 hasanat. Sehingga tidak diberikan pahala pada setiap huruf padanya 10 kebaikan. Ketika seseorang membaca hadis qudsi, maka nilai dari setiap hurufnya tidak disebutkan nas satu pun yang menyatakan bahwa satu huruf adalah pahala baginya. Wal Quran yata'abbad bitilawatih bikulli hurufin minhu 10 hasanat. Sedangkan Al-Quran ketika seseorang membacanya, baru ketika dia baca saja, apakah dia mengerti artinya atau tidak, maka bikulli hurufin minhu 10 hasanat. Maka setiap hurufnya nilainya 10 kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita coba terdiri berapa huruf ayat itu, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, berapa huruf, alif lam ha mim dal. Ya, alhamdu. Naam. Satu hurufnya nilainya 10. Berarti ketika dia baca baru alhamdulillah, berapa nilai yang dia dapat? 50. Baru alhamdu. Lillah. Lam. Kemudian lam lagi. Kemudian ha. Sudah berapa huruf? Kemudian rabbil alamin. Rab. Ra. Kemudian ba-nya 2 kali. Karena ada tasydid. Al-alamin, alif lam, ain, lam, mim, ya, nun. Berapa huruf? Baru ketika seseorang baca satu ayat Al-Quran. Bagaimana ketika dia baca 2, 3 ayat, 1 surat, sekian lembar, sekian juz. Nah, maka jangan khawatir dengan membacanya kemudian tanpa ada balasan. Semua ini Allah inginkan agar memotivasi kepada hamba untuk selalu dekat dengan kitabnya, dengan Al-Quran. Tidak terpisahkan dirinya, waktunya dalam kehidupan seharian dengan firman Allah Jalla wa'ala. Dimotivasikan dia untuk membaca. Sampai diberikan padanya nilai pahala. Pahalanya tidak tanggung-tanggung. 1 huruf 10. Nah, maka seseorang menghabiskan waktunya dalam keseharian. Di waktu senggangnya dia berusaha memanfaatkan baca Al-Quran. Ada waktu lagi dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran betapa banyak nilai as-sawab pahala yang dia dapatkan dengan membaca. Baru saja ketika dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian ketika dia mengerti tentang artinya. Bagaimana ketika kemudian dia mengerti penafsirannya. Dibahas ayat itu. 6. maka tentunya nilainya lebih berbobot, lebih berkualitas. Kalaulah sekedar baca saja, tanpa mengerti artinya, sudah bernilai satu huruf 10 kebaikan, bagaimana ketika dia pahami itu dengan penafsiran dan maknanya, dan kemudian tentunya berlanjut untuk diamalkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi, la yata'abbad bitilawatih. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla tahadda an ya'tiyan nas bimithlil Qur'an aw ayatin minhu. Bahwa Allah Jalla wa'ala menantang agar manusia mendatangkan seperti Al-Quran. Aw ayatin minhu. Atau jika tidak mampu mendatangkan seluruh ayat Al-Quran, datangkan saja satu ayat. Jika kalian mampu untuk menandingi Al-Quran. Nah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam firman-Nya. Nah, Allah menantang. Bahkan jika kalian mau kumpulkan seluruh ahli sastra bahasa Arab, orang-orang yang betul-betul mahir dalam bahasa Arabnya, kumpulkan. Silakan kalian musyawarah, duduk, kemudian membuat satu ayat Al-Quran. Maka kalian tidaklah bisa untuk melakukannya, bahkan tidak akan bisa untuk melakukannya, membuat satu ayat Al-Quran saja. Apalagi sekian ayat. Dan itu sudah terbukti. Maka di situ Allah tahadda, menantang. Walam yarid mithlu dhalik fil ahadith al-qudsiyah. Sementara tidak teriwayatkan hal itu pada hadith-hadith qudsi. Nah, sudah terlihat perbedaan keduanya. Nah, Allah Jalla wa'ala menantang siapa yang berani untuk mendatangkan ayat semisal Al-Quran. Nah, dari sisi keindahan bahasanya, dari sisi maknanya. Nah, mungkin seseorang menyusun suatu kata tetapi hanya sekedar kata, tidak mengandung makna. Tidak mengandung kedalaman di dalam kalimat tersebut. Dan berbagai kelemahan-kelemahan yang lainnya. Yang ketiga, annal Qur'an mahfudhun min indillahi azza wa jalla. Bahwa Al-Quran itu terjaga. Mahfudhun, terjaga min indillah, di sisi Allah azza wa jalla. Dan itu Allah jalla wa ala yang sudah menegaskan. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Pada surat Al-Hijr, tepatnya ayat yang ke-9, Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna al-dhikra. Sungguh kami telah turunkan al-dhikra. Penafsirannya adalah Al-Quran. Al-dhikra, dzikir di sini adalah Al-Quran. Kami telah turunkan Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai dzikir, sebagai peringatan bagi hambanya. Kami telah turunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami padanya adalah menjaga keberadaan Al-Quran, kesuciannya. Dan dari upaya-upaya tangan-tangan kotor untuk merubah Al-Quran. Alhamdulillah sampai detik ini dan sampai seterusnya nanti, Allah Jalla wa'ala yang telah menjaganya. Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW di waktu itu sampai hari ini adalah sama. Tidak terjadi perubahan sekalipun satu huruf saja. Jangankan satu ayat, satu huruf saja. Bahkan satu harokat saja. Tidak terjadi perubahan. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Sedangkan hadis qudsi tidaklah demikian. Maka pada hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan. Ada yang kedudukannya sahih, ada yang kedudukannya hasan. Haditsnya baik, yang mendekati sebagai posisi hasan. Demikian pula bahkan ada yang dhaif ataupun maudhu. Menunjukkan tidak semua hadits yang hadits qudsi itu adalah sahih. Maka yang mengerti membidangi masalah ini adalah para ulama muhaddithin. Apakah hadits itu qudsi ataupun hadits yang lainnya untuk memilah-milah ini sahih ataupun dhaif adalah mereka yang mumpuni dalam ilmu hadits. Maka hadits qudsi tidak semuanya sahih, maka di sana ada yang hasan. Bahkan juga ada yang dhaif ataupun maudhu. Hadits itu palsu. Yang keempat, bahwa Al-Quran tidaklah diperbolehkan dibaca secara makna. Dan itu merupakan ijma' kaum muslimin. Kesepakatan para ulama kaum muslimin berkonsensus atau bersepakat bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca secara makna. Apa yang sudah disebutkan itu yang harus kalian baca. Tidak boleh kemudian diganti dengan kata yang lain untuk membacanya yang mirip-mirip, sama sekali tidak diperkenankan. Sedangkan hadits qudsi menurut khilaf adanya ada perbedaan para ulama, jawaz naqlil haditsin nabawi bil makna. Diperbolehkannya menukil hadits nabi secara makna. Wal aktsarun ala jawazih. Dan mayoritas para ulama menyatakan bolehnya. Artinya ketika seseorang menukil suatu hadits qudsi, mungkin tidaklah sama persis dengan kalimat yang disebutkan, maka dia mungkin bisa sebutkan secara makna. Secara makna. Bisa dipahami secara makna artinya secara keumuman. Walaupun tidak secara lafaz mungkin ada yang lupa, ada yang tidak sama persis. Maka dia sebutkan secara makna, selama maknanya itu adalah benar, menurut pendapat mayoritas para ulama adalah diperbolehkan. Dan tentunya di sana hendaknya dengan adab menyebutkan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mendengarkan paham bahwa mungkin padanya ada lafaz yang tidak disebutkan sama tapi disebutkan secara makna. Kalau kita merasa ragu untuk menyebutkannya secara persis secara lafaz, maka sertakan au kama qala, atau sebagaimana yang qala sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Berikutnya yang kelima. Ada yang bisa menambahkan? Dan itu menjadi perbedaan yang penting juga, yang menonjol. Annal Qur'an tushra' qira'atahu fis salat. Bahwa Al-Quran disyariatkan membacanya di dalam salat. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian surat-surat yang disebutkan pada Al-Quran kita baca di dalam salat. Wa minhu ma la tashihhu as-salat biduni qira'atih. Bahkan di antaranya tidak sah salat kecuali dengan membacanya. Apa itu? Al-Fatihah. Bikhilaf al-hadith al-Qudsiyah. Berbeda dengan hadith Qudsi. Apa ada hadith Qudsi dibaca dalam sholat? Ini tampak keduanya. Berikutnya yang keberapa? Yang ke-6. Ya. Yang ke-6. Annal Qur'an la yamassuhu illa tahir alal asah. Berkata Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan bahwa Al-Quran tidaklah disentuh kecuali tahir, kecuali suci. Artinya diupayakan dalam keadaan wudu. Terlepas dari khilaf. Illa tahir kecuali suci alal asah menurut pendapat yang paling sahih kata beliau. Bikhilaf al-hadith al-qudsiyah berbeda dengan hadith qudsi maka tidak mengharuskan berwudu. Tidak mengharuskan tahir. Berikutnya yang ke-7. Annal Qur'an la yaqra'uhu al-junub hatta yagtasil alal qawl al-rajih. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa Al-Quran tidak dibaca dalam keadaan junub sampai dia mandi. Karena junub ini adalah berat. Sehingga harus dituntaskan, diselesaikan dengan cara mandi janabah. Dan itu pun bisa, kapanpun seseorang melakukannya. Mau ditunda bisa, mau disegerakan bisa. Maka oleh karenanya berat. Sehingga sampai-sampai dikatakan Al-Quran tidak dibaca bagi orang yang junub. Berbeda dengan orang yang haid. Kenapa? Karena tidak bisa dipercepat. Ada batas waktunya. Sementara seseorang sangat membutuhkan untuk membaca Al-Quran. Kalau harus menunggu sampai masa haid selesai. Maka tentunya di sana ada beda dan di sana ada aturannya bagaimana ketika wanita tadi dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Maka pada yang ke-7 ini bahwa Al-Quran tidaklah dibaca bagi orang yang junub sampai dia mandi. Menurut pendapat yang rajih. Bikhilaf al-hadith al-qudsiyah. Berbeda keberadaannya dengan hadith qudsi. Itu di antara perbedaan keduanya. Hadith yang bersama kita adalah hadith qudsi. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Bagaimana status hadith ini? Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sahihun. Beliau menghukumi kedudukan hadith ini sahih. Dan bisa dilihat lebih lanjut di dalam kumpulan hadith sahih karya beliau. Tepatnya pada hadith ke-520. Silahkan dirujuk, dilihat lebih lanjut bagi yang memiliki kitab silsilah ahadith sahihah. Maka dilihat hadith dengan nomor yang telah diisyaratkan. Jika antum punya, maka antum coba lihat. Bukan sekedar dicatat, tetapi berusaha dilihat, ditelusuri. Sekaligus membuktikan, sisi lain mungkin di sana ada faedah lain. Sehingga antum ketika sesuatu itu diisyaratkan, coba dirujuk. Jika mampu, jika memiliki kitab itu. Sambil ngecek, kalau memang ternyata salah sehingga bisa diluruskan, apa yang tercatat tadi. Oh ternyata bukan nomor 520. Ternyata nomor 522 misalkan. Ini faedahnya ketika kita mengecek lebih lanjut. Dan berusaha kita seperti itu. Sehingga tidak langsung kemudian iya. Sampai kemudian kita membuktikannya. berkaitan dengan ini, bahwa suatu al-kalam, perkataan yang di al-mudhaf ilallah, yang disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala itu aqsamun, terdiri dari beberapa bagian. Nah, perkataan ini terambil dari hadith Abu Dzar Al-Ghifari. Dari hadith Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, i'lam annal kalam al-mudhaf ilallahi ta'ala aqsamun. Ketahuilah bahwa suatu perkataan yang disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala terdiri dari beberapa bagian. Bukankah ini disandarkan kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah berfirman. Ya. Nah. Maka kita mengetahui apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan demikian, asyrafuha Al-Qur'an. Perkataan yang disandarkan kepada Allah yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Litamayyuzihi anil baqiyah, karena keistimewaannya dari yang lainnya, dari sisi i'jaz. Nah, Al-Qur'an itu mu'jizah. Nah, melemahkan perkataan yang lain, bahwa di sana padanya firman Allah Jalla wa'ala. Nah, mahfudun minat taghyiri wat tabdil, dan Al-Quran terjaga dari perubahan dan penggantian. Wa bihurmati masihi lil muhdith, dan diharamkan menyentuhnya bagi yang batal. Nah, sebagaimana tadi telah disebutkan adalah khilaf. Walitai tilawatihi nahwal junub, dan membacanya dijauhkan dari orang yang junub. Dan pada setiap hurufnya adalah 10 pahala. Nah, ini tentang keistimewaan Al-Quran. Yang kedua adalah kutubul anbiya, perkataan yang disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah kutubul anbiya, kitab-kitabnya para nabi. Alaihimussalatu wassalam, qabla taghyiriha, sebelum terjadinya perubahan, perubahan yang ada. Yang ketiga adalah al-ahadithul qudsiyah, hadith-hadith qudsi. Nah, tentunya riwayat yang sahih. Nah, sebagaimana tadi telah kita ketahui bahwa hadith qudsi tidak selamanya sahih. Maka yang ketiga adalah hadith-hadith qudsi. Kenapa? Karena hadith itu disandarkan dengan firmannya Allah Jalla wa'ala. Nah, berikutnya perawi yang disebutkan, haddatsana Ismail ibn Abi Wais. Kita telah ketahui siapa nama Ismail bin Abi Wais belum lama ini, tepatnya pada hadis urutan ke-50. Kalau kita sekarang berada dengan hadis ke-53, maka sebelumnya hadis ke-50 disebutkan nama Ismail bin Abi Uwais. Kita ulang siapa beliau. Nama lengkapnya Ismail bin Abdullah ibnu Abdullah ibni Uwais ibni Abi Amir Al-Asbahi. Saya ulang, Ismail bin Abdullah bin Abdullah lagi bin Uwais ibni Malik ibni Abi Amir Al-Asbahi. kunyah beliau Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Siapa beliau ini? Ibnu Ukhtil Imami Malik. Putra dari saudara perempuannya Imam Malik. Berarti apa? Keponakan ya. Beliau adalah keponakannya Al-Imam Malik Ibnu Anas. Imam Darul Hijrah. Rahimahullah Ta'ala. Sedangkan statusnya beliau di antara para ulama yang menyebutkan adalah Imam Ahmad. Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah la ba'sa bih. Tidak mengapa riwayat darinya. Ismail bin Abi Uwais. Kemudian kata Ismail bin Abi Uwais, haddatsani akhi. Telah menceritakan riwayat itu kepadaku dari akhi. Dapat dari saudaranya. Dari saudara kandungnya. Namanya Abdul Hamid. Nah, Abdul Hamid Ibnu Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Uwais. Maka Ismail saudara dengan Abdul Hamid. Nah, kita lihat nasabnya bin Abdullah Ibnu Abdullah bin Uwais. Nah, kunyah beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Uwais. Sama juga beliau keponakannya Imam Malik. Nah, rahimahullah ta'ala. Bagaimana status beliau adalah seorang imam yang thiqah. Laisa bihi ba'sun. Tidak mengapa riwayatnya. Beliau wafat pada tahun 202 Hijriah di Baghdad, di Irak. Demikian kata Ismail, menyatakan haddatsani akhi, telah menceritakan kepadaku saudaraku. Saudaranya menerima riwayat dari Sulaiman bin Bilal. Sulaiman ibnu Bilal. Yang juga sudah kita lalui nama tersebut, Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal mendapatkan riwayat dari Muhammad bin Abi Atiq. Muhammad bin Abi Atiq. Itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abi Atiq. Setelah Muhammad ada Abdullah. Muhammad ibn Abdullah bin Abi Atiq. Muhammad bin Abdullah bin Abi Atiq. Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Nah, jadi masih keturunannya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana hadisnya? Hadisnya adalah hasan. Nah, hadis melalui jalannya adalah hasan. Muhammad bin Abi Atiq meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Dikenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jika kalian nanti yang mendengar nama Ibnu Syihab, maksudnya adalah Az-Zuhri atau dikenal dengan singkatan Al-Imam Az-Zuhri. Nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Syihab. Saya ulang, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah. Ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Faqih, seorang imam yang faqih, ahadul a'immatul a'lam, salah seorang imam yang terkemuka. Maka jangan asing dengan beliau, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kelebihan atau kedudukan yang beliau dapatkan, beliau menemui 10 sahabat. Bahasanya itu menangi 10 sahabat. Berarti beliau ini generasi tabi'in. Nah, bertemu dengan sahabat atau mendapati saja semasa dengan sahabat, satu, dua, itu adalah keistimewaan. Bagaimana tidak sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini tersebut terkait dengan keutamaan-keutamaan para ulama. Maka di sini bertemu atau mendapati 10 sahabat. Wasami'a minhum, dan mendengar riwayat dari mereka. Nah, dapat mendengar riwayat berarti mendapatkan ilmu. Ilmunya dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mengambil ilmu dari beliau jama'atul a'immah, sekumpulan para imam-imam besar berguru atau mengambil ilmu dari beliau, Al-Imam Az-Zuhri. Siapa saja di antaranya? Yang tidak asing lagi nama itu adalah Al-Imam Malik bin Anas. Yang baru saja disebutkan untuk mengambil ilmu dari Imam Az-Zuhri. Siapa lagi yang tidak asing bagi kita? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mengambil juga dari beliau. Wa ghairuhuma, selain keduanya. Nah, disebutkan tentang kelebihan beliau juga, min askhannas, termasuk manusia atau orang yang dermawan, pemurah. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah dengan usia 72 tahun. Dengan usia 72 tahun. Disebutkan bahwa beliau kalau duduk di rumahnya, wa kutubuhu haulahu, dan kitab-kitab di sisi beliau, di sekitar beliau. Mustaghilan biha an kulli ahadin. Sibuk dengannya, dengan kitab-kitab itu. Dari setiap siapapun. Nah, saking begitu seriusnya, begitu konsentrasinya beliau dengan kitab-kitab. Ini sudah jadi imam loh ini ya. Ya, bukan biasa seperti kita. Nah, sudah jadi imam itu pun masih terus belajar. Masih terus mengkaji. Nah, ini disebutkan salah satu biografi dari para ulama. Ada Imam Az-Zuhri. Idza jalasa fi baiti, jika beliau duduk di rumahnya. Wa kutubuhu haulahu, dan kitab-kitab di keliling beliau. Mustaghilan biha an kulli ahadin, beliau sibuk dengannya dari setiap orang. Qalat lahu zaujatuh, istrinya bilang kepadanya, wallahi li hadhihi al-kutub ashaddu alayya min thalathi dharair. Wallahi demi Allah, li hadhil kutub, terhadap kitab-kitab ini, asyaddu alayya. Nah, lebih sangat kuat bagiku, min salasi dharair, dari 3 dharair. Apa? Permaisuri. Nah. Saking kuatnya beliau mutala'ah, belajar, sampai diungkapkan dengan ungkapan tersebut. Bukan berarti kemudian menelantarkan istri, tidak. Tetapi begitu kuatnya beliau belajar. Nah, itulah beliau Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Berikutnya masih ada nama setelah beliau, Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman. Ikhtalafa fihi fismihi, terjadi perbedaan para ulama tentang namanya dengan perbedaan yang banyak. Ada yang menyatakan Abu Salamah, Abu Salamah itu namanya Abdullah. Pendapat lain menyatakan bahwa Abu Salamah itu namanya Ismail. Pendapat lain menyatakan kunyahnya adalah namanya. Abu itu kan kunyah. Ya memang namanya Abu Salamah, bukan itu kunyah. Ada pendapat seperti itu. Ada yang menyatakan Abdullah, ada yang menyatakan Ismail, ada yang menyatakan kunyahnya adalah namanya. Bagaimana kedudukan beliau? Beliau adalah thiqah kathirul hadith. Hadith-hadithnya banyak melalui jalan beliau. Wafat pada tahun 94 Hijriah dengan usia 72 tahun. Ada pula yang menyatakan wafat pada tahun 104. Ada yang menyatakan 94, ada yang menyatakan 104. Kehabisan tertulis garis miring 104. 94 atau 104. Karena ada pendapat yang menyatakan berbeda. Sedangkan usianya kisaran 72 tahun. Rahimahullah ta'ala. Abu Salamah Ibnu Abdurrahman. Meriwayatkan dan menyatakan Abu Radat Al-Laythi. Akhbarahu. Abu Radat Al-Laythi memberitakannya. Siapa Abu Radat Al-Laythi? Disebutkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Al-Thiqat. Ibn Hibban menyebutkan nama ini dalam kitabnya Al-Thiqat. Itu saja keterangan yang bisa kita dapatkan. Abu Radat Al-Laythi mengkabarkannya dari Abdurrahman bin Auf. Tidak asing bagi kita siapa sahabat yang mulia ini, Abdurrahman bin Auf, min ajilla as-sahabah, di antara sahabat yang mulia. Bahkan ahadul asyrah al-mubasyarah, salah satu dari 10 sahabat yang langsung masuk ke dalam jannah. Nah, itulah Abdurrahman bin Auf, min al-furasan as-syaja'an, termasuk penunggang kuda yang pemberani. Syahid al-masyahid kullaha, mengikuti al-masyahid, peperangan semuanya yang berlangsung selama hidup beliau. Tidak ketinggalan, beliau ikut peperangan semuanya dan beliau tertimpa dengan timpaan yang baik. Nah. Artinya beliau mendapatkan musibah dengan musibah yang baik. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau dilahirkan setelah kejadian Al-Fil. Pasukan gajah. Nah. Pada setelah kejadian itu 10 tahun. 10 tahun setelah kejadian Al-Fil. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Radiyallahu anhu. Itulah yang bisa kita ketahui dari hadis yang mulia ini. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.